Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil qaidul arba, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sudah kita mengambil yang terakhir adalah pembatal yang kedua, yaitu siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah suatu perantara, yang dia yada'uhum, berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepada mereka dan menyandarkan dirinya kepada yang dijadikan wasilah tersebut. Kafara ijma'an, kafir secara ijma'. Nah, maksudnya apa? Menjadikan orang-orang mati sebagai wasilah, atau orang hidup tetapi pada perkara yang tidak mampu dia lakukan. Ya, minta anak sama kiai. Ya, minta anak sama kiai, menjadikan mereka perantara di sisi Allah. La. Naam, hadza la yajuz. Kecuali hanya sebatas meminta doa. Ya. Ya Syekh, ud'ullah li, berdoalah untuk Allah, berdoalah kepada Allah untukku, liyarzuqani waladan, au liyarzuqani malan mubarakan. Ya Syekh, berdoalah kepada Allah agar memberikan kepadaku anak atau harta yang barokah. Tidak mengapa. Tetapi kalau meminta langsung kepada dia, maka hukumnya adalah syirik. Meminta sesuatu ya kepada seseorang yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Nah, walaupun hakikatnya poin yang kedua ini termasuk poin yang pertama, yaitu kesyirikan, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkhususkan bab ini atau poin ini disebabkan banyaknya kaum muslimin yang terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Ya. Walaupun pada hakikatnya ini sama pada poin yang pertama, termasuk kesyirikan. Ya. Tetapi dijadikan istiqlal, mustaqil poinnya, karena banyaknya manusia yang terjatuh dalam urusan ini. Wallahu a'lam. Wasalis, pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau dia ragu-ragu di dalam kekufuran mereka, au sahaha madhhabahum, atau membenarkan cara mereka, cara kesyirikan mereka, hadza kafir, dia pun termasuk kafir. Kharaja au irtadda anil Islam, murtad dari agama Islam, wal iyad billah. Poin yang ketiga, ana ulangi, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau ragu-ragu di dalam kekufuran mereka, atau membenarkan cara peribadatan atau kesyirikan yang mereka lakukan, maka dia kafir. Sebagaimana contoh, ana tanya kepada salah seorang dari antum, ya akhi, apa hukumnya ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah? Nah, apa hukumnya? Musyrik, jelas kan hukumnya musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Orang ini bilang, enggak apa-apa, itu bukan kesyirikan. Maka dia pun termasuk seorang yang musyrik. Atau ragu-ragu di dalam kekufurannya. Perkara yang sudah jelas sekali tadi ya, menyembah selain Allah, memberikan satu ibadah kepada selain Allah termasuk kesyirikan, termasuk kekufuran. Dia ragu-ragu. Saya ragu-ragu, apa iya kalau memberikan suatu ibadah kepada selain Allah itu musyrik? Ragu-ragu. Padahal di Quran dan hadis sudah jelas, siapa yang memberikan suatu peribadatan kepada selain Allah, faqad asy faqad asyraka, telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia malah ragu-ragu. Maka dia pun sama hukumnya dengan pelaku kesyirikan tersebut. Aw sahaha madzhabahum, atau membenarkan cara mereka. Menyembelih kerbau kemudian dihanyutkan ke laut sebagai persembahan kepada Nyi Roro Kidul supaya menjaga daerah ini atau negara ini daripada tsunami. Nah, enggak apa-apa, bagus itu. Dibenarkan sekalian. Maka ini lebih parah daripada yang kedua dan yang pertama. Sekalipun dia bukan pelakunya, bukan dia yang memotong sesembelihan, bukan dia pula yang menghanyutkan ke laut, tetapi dengan perkataan dia, bagus itu, benar. Apa yang dia lakukan itu suatu kebenaran, maka dia lebih parah daripada yang pertama dan yang kedua. Na'udzubillah. Atau sebagai gampangnya, ada dua orang. Yang satu minum khamr, yang satu tidak minum khamr. Yang minum khamr, dia meyakini apa yang dia lakukan itu suatu keharaman. Dosa ini minum khamr. Saya tahu ini salah. Yang kedua, tidak minum khamr, tetapi mengatakan halal itu minum khamr. Enggak apa-apa. Mana yang lebih parah? Yang kedua. Yang minum tadi, yang pertama masih meyakini bahwa yang dia lakukan itu salah, hukumnya haram. Tapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya dengan tetap meyakini hukum haramnya. Yang kedua tidak minum tetapi meyakini bolehnya, halalnya. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir rijsun. Khamr dan perjudian najis, ya, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, jelas hukumnya haram. Dia malah mengatakan halal, boleh. Maka sekalipun dia bukan pelakunya, bukan dia yang minum khamr, tetapi keadaannya lebih parah daripada yang minum tadi. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah fi syarhihi perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, wa hadhil mas'alatu khatiratun jiddan. Masalah ini sangat berbahaya. Tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas musyrik, ya, atau ragu-ragu, atau bahkan membenarkan, ini permasalahan yang sangat bahaya dan sangat besar. Yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam man lam yukafiril musyrikin. Banyak dari orang yang mengatasnamakan dirinya muslim, saya beragama Islam, tetapi tidak mengkafirkan, tidak mengatakan itu musyrik kepada orang yang beribadah kepada selain Allah. Nah, yaqul ana walhamdulillah ma indi syirk. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya tidak mempunyai kesyirikan, saya enggak melakukan ini dan itu. Wala asyraktu billah, saya juga tidak bersekutu menyekutukan Allah. Walakinan nas la ukafirun, tapi saya juga tidak mengkafirkan mereka, manusia yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Saya juga tidak mengkafirkan mereka, saya tidak mengatakan mereka musyrik. Nah, maka naqulu lahu, kata Syekh, kami katakan untuk orang ini, anta ma arafta din, hakikatnya kamu itu enggak tahu agama. Sekalipun kamu mengatakan saya enggak punya kesyirikan, alhamdulillah, ya, saya juga tidak menyekutukan Allah, tetapi saya juga tidak mengatakan musyrik kepada pelaku atau orang-orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, maka kata Syekh, anta ma arafta din, hakikatnya inti itu enggak tahu agama. Nah, yajib antukafir man kafarahullah, wajib atasmu mengkafirkan siapa yang Allah kafirkan. Sudah jelas Allah mengkafirkan, Rasul mengkafirkan orang-orang yang memberikan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, engkau malah tidak mengkafirkan, artinya tidak menghukumi dia terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, yajib antukafir man kafarahullah wa man asyraka billah, maka engkau pun wajib untuk mengkafirkan siapa yang Allah telah kafirkan dan siapa yang telah bersekutu atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatabarra'u minhu kama tabarra'a Ibrahimu min abihi wa qaumih. Kamu pun harus berlepas dari apa yang dia lakukan sebagaimana berlepasnya Nabi Ibrahim dari ayah dan kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'u mimma ta'budun. Sungguh aku telah berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, dalam hadis, dalam ayat yang lain, ya, bari umminkum, ya, wa mimma ta'budun, aku berlepas dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Illallazi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali dari zat yang telah menciptakan aku, ya, maka dia yang akan memberikan petunjuk. Allah maksudnya. Nah. Qala Syekh mensyarah kalimat aw sahaha madzhabahum, termasuk pembatal keislaman adalah yang membenarkan perbuatan kesyirikan. Qala hadhihi asyad, ini lebih parah. Idza sahaha madzhabahum, kalau mereka membenarkan cara mereka dalam beribadah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aw qala fil ladzi ya'malunahu nadzar, atau masih menimbang-nimbang orang yang tadi menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Saya masih timbang-timbang dulu, dia kafir atau tidak. Nah, padahal sudah jelas dia menyembelih sesembelihan untuk selain Allah, datang ke kuburan untuk meminta-minta tuah atau keberkahan dari kuburan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dia timbang-timbang. Qala hadza inna ma ittikhadu wasail, karena ini hanya sebatas menjadikan wasilah, enggak apa-apa. Nah. Ini syubhat. Ya. Aw yaqul haula'i juhal waqa'u fi hadzal amri an jahlin wa yudafi anhum. Atau mengatakan mereka itu orang-orang enggak tahu, ya. Jangan disalahkan, enggak perlu disalahkan. Nah, mereka melakukan itu karena kebodohan. Kemudian dia membela orang tersebut. Fahada asyaddu kufran minhum, dia lebih parah kekufurannya daripada orang yang melakukannya. Nah, li'annahu sahahal kufra, karena dia telah membenarkan kekufuran. Nah, aw syakka, atau ragu-ragu di dalam hal yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, fanaqulu lahu, maka kami katakan kaunuka musliman wa tabi'anir rasul, kamu itu seorang muslim, maka wajib atasmu untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rasul jaa bi takfiril musyrikin wa qitalihim wa sibahati amwalihim wa dimaihim, kamu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul diutus untuk menyalahkan atau mengkafirkan orang-orang musyrik. Rasul diutus untuk memerangi mereka, untuk menghalalkan darah mereka dan juga harta mereka. Wa qala umirtu an uqatilan nas liyaqulu la ilaha illallah. Kata Rasul, aku ini diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sampai mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat, bu'itsu bisayfi hatta yu'badallah. Aku diutus, ya, dengan pedang sampai mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka beribadah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Mahiyal fitnah? Asyirku billah. Apa fitnah yang dimaksud di sini? Adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan poin yang ketiga ini, kita sebagai ahlu sunnah, sebagai orang-orang mukmin yang mengetahui syariat, tidak boleh ragu-ragu untuk berhukum dengan apa yang sudah jelas datangnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau memang kesalahan, katakan A. Ya, kalau memang benar, benarkan bahwa itu benar. Nah, jangan lembek. Karena kita takut dicela manusia, takut diputus kontraknya dari manusia, kemudian kita katakan yang haram jadi halal atau tidak apa-apa. Nah, maka barakallahu fikum, hendaknya kita seorang ahlu sunnah kokoh di atas manhaj, kokoh di atas syariat. Apa yang dikatakan syariat haram, katakan haram. Yang halal, katakan halal. Manusia harus punya prinsip. Ahlus sunnah harus punya prinsip. Jangan lembek. Nah, hanya karena takut dicemooh, ya, kemudian dia malah terjatuh dalam menggugurkan syariat Islam. Naam. Khair insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.